Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما Amma ba'd fa inna asqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhtasatuha wa kullu muhtasatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Barakallahu fikum ikhwan ahwat azakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. Allah azza jalla memberikan kepada kita kemudahan pada malam hari ini tanggal 9 10 Rabiul Awal 1444 Hijriah atau tanggal 4 Oktober 2022. Kita akan lanjutkan kajian rutin kita dari syarah kitab Syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Ini adalah pertemuan yang 54 halaman 116. Nah, dan semoga Allah Azza Jalla memberikan kepada kita kefahaman, kebarokahan dan istiqomah kita dalam menuntut ilmu syar'i. Karena tanpa doa-doa kebaikan itu, kita tidak akan mampu untuk melakukan itu dengan kekuatan kita sendiri, dengan kesehatan kita, kepandaian kita. Kita sesungguhnya adalah orang yang paling lemah untuk bisa melakukan apapun dari ibadah kepada Allah Azza Jalla. Tanpa kita minta kepada Allah Azza Jalla, kita tidak akan mampu untuk bisa melakukan ibadah yang terbaik kepada Allah Azza Jalla. Nah, kita masuk sekarang tentang wasamatul imani bi anna Allah basirun Ya. Thamaratul iman ini tentang buahnya iman, bi annallaha basirun, bahwasanya Allah azza wajalla itu Maha melihat. Alla taf'ala syai'an yaghdhab Allah. Jadi salah satu buah ketika kita beriman bahwasanya Allah azza wajalla itu melihat, Allah azza wajalla Maha melihat, maka hendaknya engkau itu tidak melakukan sesuatu apapun yang bisa menyebabkan Allah murka. Seperti sekarang, Allah akan murka kepada kita kalau kita itu melakukan kejahatan kepada orang lain. Bahkan hanya misalnya memaki, mencaci, menghinakan orang lain. Apalagi kehormatan orang itu lebih dahsyat lagi di situ, lebih dahsyat lagi, lebih sadis lagi. Dan itu menunjukkan apa yang sekarang menjadi posisi kita sekarang, yaitu terkadang kita tidak merasa bahwasanya Allah Azza Wajalla itu melihat kita. Sehingga ketika Nabi SAW bersabda, "Idza lam tastahi fasna ma syi't." Apabila sudah engkau itu tidak merasa malu, maka perbuat sekehendakmu. Ini apa kaitannya malu dengan meyakini Allah Azza wa Jalla itu Maha melihat? Karena al-haya'u minal iman. Haya, malu itu adalah bagian dari iman. Ketika al-haya', Malu itu adalah bagian iman. Karena mereka, orang-orang yang beriman itu meyakini, ketika dia melakukan sesuatu apapun, dia yakin bahwa Allah Azza wa Jalla itu melihat dia. Sekarang, ketika kajian ilmu, Anda tidak melihat akhwat yang ada di belakang kita ini. Ya, dia mau ngobrol, mau ketawa, mau ketewa, dan seterusnya, kita gak ada yang lihat. Tapi Allah melihat. Dan keyakinan itulah yang menjadikan saya menuntut ilmu syar'i bukan untuk dilihat orang. Tapi saya menuntut ilmu syar'i karena saya menginginkan ridha dari Allah Azza wa Jalla. Ya. Sehingga di situ terbersit dari kita, kalau sekarang dalam menuntut ilmu syar'i, kita ngobrol satu sama lainnya. Ustaz tidak lihat kok, enggak apa-apa. Ya kan? Tapi Allah Maha melihat. Allah Maha melihat. Dan itu menjadi konsekuensi bagi kita ketika kita beriman Allah Azza wa Jalla melihat kita, itu menjadi sebab nanti ilmu kita enggak barokah lo. Karena tidak ada adab. Ketika orang di situ dibacakan Al-Qur'an, dibacakan hadis Nabi SAW, dibacakan kalam ulama, kemudian ngobrol sendiri, main HP sendiri atau apapun yang kaitannya bukan bagian dari majelis ilmu tersebut, itu nanti menjadi konsekuensi tersendiri karena kita mengimani Allah Azza wa Jalla melihat kita. Paham maksudnya di sini? Bahkan bapak-bapak kita yang sekarang lomba, ya semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa memberikan kesehatan kepada bapak-bapak sekalian, itu ketika datang mendengarkan, kemudian sholat berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan menuntut ilmu syar'i, itu Allah Maha melihat. Dan keyakinan ini kan disebutkan Allah taf'al syai'an yaghdaballah, tidak melakukan sesuatu apapun yang menyebabkan Allah Azza wa Jalla itu murka. Salah satu bentuk kemurkaan Allah Azza wa Jalla adalah ketika orang melakukan pekerjaan bukan ikhlas karena Allah Azza wa Jalla, karena manusia. Maka berapa banyak orang melakukan sesuatu karena orang lain, ingin mendapatkan ridho dari orang lain, yang terjadi adalah dia lelah dan bosan dan capek ketika tidak ada apresiasi dari orang. Maka orang-orang yang senantiasa dia itu mencari kredibilitas, mencari apa yang menjadi bagian dari manusia, jempolnya manusia, subscribe-nya manusia, dan yang lainnya, ini pada hakikatnya dia sudah menjatuhkan dirinya kepada jurang kenistaan. Karena saat itu dia tidak meyakini bahwasanya Allah Azza wa Jalla itu melihat dia. Dia tidak meyakini bahwasanya Allah Azza wa Jalla itu tidak melihat dia. Nah, ini adalah bagian dari buah manisnya iman ketika orang itu meyakini bahwasanya dia, ya. Nah, hatta antum mengacungkan kopi ini Allah Maha mengetahui loh. Ya. Nah, Allah barik. Semoga Allah Azza memberikan antum semua semangat. Ya, bukan karena sehabis minum kopi, tapi di situ kopi ini adalah sebagai sarana saja. Yang hakikatnya semua itu kemudahan itu dari Allah Azza Jalla. Nah, kita lanjutkan. Kemudian di situ tentang li'annaka ta'lamu annaka law tanduru nadratan muharramatan la yafhamu an-nasa annaha nadratan muharramatan fa inna Allah ta'ala yara hadhihi an-nadrata وَيَعْلَمُ مَا فِي قَلْبِكَ يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورِ Surat Ghafir 19, mas. Antum lihat, bisa antum lihat Surat Ghafir ayat 19. Ya. Di situ jelaskan surat Ghafir ayat 19. Nah, Mas. Maksud itu gampang, Mas. Allah Azza wa Jalla mengetahui pandangan mata yang khianat dan apa yang disembunyikan oleh hati. Ya. Orang lain melihat, enggak tahu dalam hatinya gimana. Enak atau enggak? Ini blend. Ya. Blend dengan perbandingan C banding C. Kan, Mas? Nanti akan jelaskan. Nah. Kemudian. Ini sebenarnya ada wine-nya. Di wine-nya anda sedikitkan, anda tambahkan robustanya. Sehingga enggak ada rasa wine-nya. Tapi juga enggak ada rasa robusta yang kuat. Ya. Ini perbandingan tadi C banding C. Itu perbandingannya ketika nyampur kopi itu dengan cinta banding cinta, Mas. Enggak ada kan yang enggak. Karena ketika antum membuat kopi dengan rasa itu beda. Ketika antum berapa pakai timbangan itu beda. Nah, alhamdulillah. Nah, kita lanjutkan, Mas. Kemudian, jadi di sini jelaskan li'annaka ta'lam. Karena engkau mengetahui annaka law tanduru nadrata muharramatan, kalau engkau itu melihat dengan melihat yang jelek, melihat yang diharamkan. Ya. Insyaallah ini kopinya aman, Pak. Buat yang kembung, buat ini mah dan seterusnya enggak ada masalah insyaallah bismillah. Jadi kalau ada orang melihat nadratan muharramatan, antum tahu, Mas, nadratan muharramatan sekarang yang terjadi yaitu potongan-potongan video. Sebutannya reel. Reel itu dulu sering dipakai untuk pop-up. Tapi sekarang diperbanyak kurang dari 2 menit, tapi kemudian di situ bisa memuat apa saja. Subhanallah. Ana waktu itu duduk di bis dan di samping ana sedang main HP. Ana lihat dari jam sekian sampai jam sekian. Itu hanya sibuk pakai melihat reel aja itu. Sejauh ini itu subhanallah sudah menyita berapa juta waktu yang dimiliki oleh kaum muslimin. Yang seharusnya dia bisa tasbih, bisa bertahmid, bisa membaca Al-Quran, bisa membaca hadis Nabi SAW. Tapi di situ banyak sekali. Dan teknologi ini sangat mudah ketika orang mempunyai server yang kuat. Karena dulu anak bagiannya seperti itu, Mas. Itu anak bagian model-model yang untuk bikin interface. Yang model seperti itu tapi ada database langsung real time-nya. Sehingga anak cuma bayangkan saat itu subhanallah Allah Azza wa Jalla mengganti sekarang real-nya dengan kitab. Ya. Tidak sibuk lagi dengan masalah-masalah yang seperti itu. Ya. Nah, ini kalau misalnya sekarang antum tidak ada orang di sekeliling antum, antum hanya sendirian di rumah sendirian atau di kamar sendirian dan antum bisa melihat apa saja yang diharamkan. Walaupun ada perasaan koyone enggak enak, koyone enggak nyaman dan seterusnya, tapi tetap dilihat. Naudzubillah min dzalik, nasallahu alaihi wasallam mafia. Ini menjadi bagian dari pandangan yang diharamkan. Sehingga di sini la yafhamun nas, orang lain tidak akan paham kalau itu adalah pandangan yang diharamkan. Bagaimana sekarang? Masuk cuma lihat video-video singkat aja itu diharamkan. Itu kan cuma hilang. Ya, tapi fa innallaha ta'ala yara hadhihi an-nadrata, karena Allah azza jalla itu melihat pandangan ini, Mas. Wa ya'lamu ma fi qalbika, dan Allah Azza wa Jalla mengetahui apa yang dalam hati kita. Nasallahu alaihi wasallam. Begitu kita dalam keadaan iman kita turun, banyak ghaflah, banyak kelalaian-kelalaian, maka kita pun mengatakan rapopo, ing sedilit. Enggak apa-apa, cuma sebentar. Atau dengan kila apa, Mas? Mending daripada. Antum ingat ini, Mas. Ini syaitan, ini senantiasa mengatakan mending daripada. Bahkan ada ibu-ibu yang mengatakan apa? Bu, itu jangan lihat yang tayangan-tayangan yang jelek-jelek. Anda dikasih tahu sama berapa ewan. Ya, dia melihat orang tuanya senang melihat sinetron misalnya. Ketika melihat ini, bu, jangan lihat sinetron, lihat yang TV sunnah saja. Omeng sedulit kok. Dengan anggapan apa? Cuma sebentar. Mending daripada enggak ada hiburan. Nah. Atau mending daripada forumnya sepi. Ada anak ikut forum bapak-bapak pensiunan tenis itu. Ya. Forumnya kok sepi toh? Tak kirimi. Ya isinya musik, isinya ya subhanallah minarik nasallahu sama semoga Allah Azza Jalla memberikan hidayah kepada bapak-bapak kita yang seperti itu. Ini mengerikan, Mas. Modelnya seperti itu mengerikan. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur. Allah Azza Jalla itu mengetahui mata yang khianat dan apa yang disembunyikan oleh hati. Lihatnya gini, tapi sesuatu. Tidak ada yang tahu. Ya, walaupun terkadang Allah Azza Jalla memberikan kefahaman kepada berapa orang bisa melihat mata. Misalnya apa? Menafsirkan dari mata, sholat mata. Ya, bisa dikatakan itu namanya ilmu iridologi. Ya, kalau misalnya orang itu senang dengan pengobatan, maka akan bisa dilihat dari mata ini, Mas. Ya, bahkan kalau orang melihat pun, dari lidah pun juga bisa dilihat bagaimana kebiasaan orang itu terhadap makanan, terhadap minuman, dan yang lainnya bisa kelihatan dari lidah. Nah, ini semuanya hanya bagian dari apa, Mas? Dugaan-dugaan yang situ sifatnya apa, Mas? Sifatnya apa, Mas? Mas Rizal, sifatnya apa? Masih dhon. Belum ilmu. Yang mengetahui dengan pasti adalah Allah Azza wa Jalla. Nah, lanjutnya, Mas. Di sini idza amanta bihadza la yumkin an taf'ala fi'lan la yardahu abadan. Kalau engkau, ya, engkau beriman dengan ini, la yumkin, maka tidak mungkin an taf'ala fi'lan, engkau itu melakukan suatu perbuatan la yardahu abadan, yang Allah tidak ridho kepadanya selama-lamanya. Paham sampai sini, Mas? Nah. Istahi minallahi kama tastahi min aqrabin nasi ilaik, ya, wa asadduhum ta'ziman minka. Jadi istahi, malulah. Engkau rasakan malu, malulah engkau. Minallahi kepada Allah Azza wa Jalla kama tastahi, sebagaimana engkau itu malu. Min aqrabin nasi ilaika, dari orang yang paling dekat denganmu. Wa asadduhum ta'ziman minka, atau yang paling dahsyat orang yang di situ ada penghormatan yang sangat kepadamu. Ya. Maksudnya di sini apa, Mas? Kalau misalnya antum lihat, Mas. Ya, taruhlah. Anda mengatakan enggak apa-apa. Anda datang ke sini mengajarkan ilmu. Tahu-tahu anu anda pakai kaos porot. Gimana kira, Mas? Satu ibu itu lagi belum minum obat jangan-jangan, atau dengan don yang lainnya lagi sakit atau apa, tahu-tahu pakai kaos ngajar pakai kaos, jelas gak mungkin. Naudzubillah min dzalik, nasallahu alaihi wasallam. Itu karena apa? Rasa malu mencegah itu. Dan di situ jelaskan innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban, Allah azza wajalla itu maha baik dan hanya menerima yang baik. Gak mungkin orang itu sholat, ingin khusyuk, dia pakai kaos oblong, Mas. Apalagi yang gambarnya ada, ya, dulu ana itu terngiang. Ya waktu kecil ana ada orang pakai kaos Rolling Stone. Gambar melet. Subhanallah. Karena dulu kakak ana penggila. Ya, itu. Waktu beliau SMA, yahfadhu. Itu anak SD. Ya, ngelihat tiap hari lihat. Pas sholat ini depan anak gambar Rolling Stone. Lihatin. Anak itu enggak ngelihat apa, enggak dengar jadi bacaan imam apa, tapi ngelihat. Cuma ini meletnya sebelah mana toh, kanan atau kiri? Allahu Akbar. Ini pun sangat-sangat memalukan. Nasallahu alaihi. Ya. Artinya di situ, kalau kita itu malu kepada orang lain seperti itu, apalagi kepada Allah azza wajalla. Ya. Antum diundang misalnya sama Pak Wali atau penggedi-penggedi. Kemudian tahu-tahu antum cuma pakai sandal jepit, kaos kolor, kaos sport sama celana kolor. Kira-kira gimana? Ya. Misalnya Mas Herawan wis kerja ke lab cuma bawa kolor sama kaos sport. Kira-kira gimana, Mas? Ya, SP langsung. Apaan ini? Kayak ana ingat dulu pertama kali merasakan kerja di Abu Dhabi 2006. Ana masuk kantor ada ikhwan itu. Saat itu karena ana tidak terbiasa dengan suasana kerja. Ya biasanya kalau kerja dulu di Jakarta hanya sebagai freelance. Jadi enggak ada ikatan apa mau pakai apa, enggak ada masalah. Nah, ketika di sana ana saat itu masih enggak ada sepatu, enggak ada apa. Pakai sandal jepit, Mas. Sandal jepit hitam itu. Disuruh sama direkturnya. Itu ada Zaki. Setaf'al wa tasta'mal au tadhhab ila duratul miyah. Tamam. Inti itu mau kerja atau mau ke WC? Yalla yalla. Cari na'al tujib. Ya, kasih uang kemudian suruh beli ya, sandal yang pantas. Tapi ana saat itu enggak merasa malu karena enggak tahu. Enggak tahu kalau adabnya di sana itu sandal jepit itu hanya untuk kamar mandi dan WC. Kalau di sini kamar orang pakai sandal jepit kapan saja, di mana saja enggak ada masalah. Tidak ada orang yang mengatakan itu mau ke WC ya, enggak ada. Ya kan? Antum mau pakai sandal krok yang paling mahal pun kalau digalang ke WC enak aja. Nah, ini subhanallah bagian dari malu juga. Tapi di situ subhanallah kaitannya kalau kita bisa malu kepada orang lain, kepada manusia, apalagi kepada Allah azza wajalla. Iya, malu, Mas. Antum malu enggak pada Sofia, Mas? Bapak nantuan kalau kajian gitu. Harusnya malu karena meninggalkan anak kita di rumah itu dalam keadaan semoga bapakku mendapatkan pahala yang besar. Yang banyak yang melimpah nanti kebaikannya tercurah kepadaku juga. Nah, ini subhanallah. Kalau kita membayangkan seperti itu mungkin ya. Itu menjadi penyemangat tersendiri bagi kita. Kita bayangkan yang di rumah yang kita tinggalkan dan yang lainnya. Atau kalau misalnya belum nikah, orang tua. Bagaimana memberikan kebaikan kepada orang tua kita. Jadi jangan sampai pernah merasa capek dalam menuntut ilmu, Mas. Karena ilmu itu tidak akan didapatkan pahalanya dengan leyeh-leyeh. Santai-santai. Taturan. Itu enggak bisa, Mas. Nah, lanjut, Mas. Idzan idza amanna bi anna Allah basirun fa sawfa tatahasha kull fi'lin yakunu sababan li ghadabillahi azza wajalla wa illa fa inna imanana bidzalika naqisun. Lalu kita itu beriman bahwasanya Allah azza wajalla itu melihat. Allah azza wajalla itu apa? melihat. Dan kita itu merasa takut. Ya, natahasha. Kulla fi'lin yakunu sababan li ghadabillah. Kita merasa khawatir, merasa takut kalau setiap perbuatan itu bisa menyebabkan murkanya Allah Azza wa Jalla. Wa illa kalau tidak, ya, kalau tidak merasa bahwasanya kita itu khawatir, jangan-jangan nanti Allah Azza wa Jalla akan murka kepada kita, kita akan dicabut nikmatnya dan yang lainnya. Kita enggak merasakan seperti itu. Maka sebutkan ini imanuna fa inna imanana bidzalika naqisun. Maka di situ apa? Iman kita atas yang demikian itu naqisun, berkurang di situ. Iman kita sedang kurang. Makanya kita lihat orang-orang yang ghaflah, orang yang lalai dari zikir kepada Allah Azza Jal, itu mau mengatakan apa saja, mau melakukan apa saja, enggak ada haya di situ, tidak ada rasa malu, Mas. Assalamualaikum mafia. Bahkan antum ketika tanda kutip ya, nah salah maaf ya, nah tidak mau mengatakan itu, tapi di sini ternyata benar adanya. Antum sedang di situ dalam kondisi taruhlah apa mas, antum di ATM belum sempit, ATM-nya sini ada 3. Datanglah wanita ya pinguin, betul-betul pinguin mas. Tahu antum mas, pinguin, ya, nggak punya haya, nggak punya rasa malu, kan pinguin, hewan pinguin mas, ya, nggak pakai jilbab, nggak apa-apa, kemudian pakai yang apa, ya itulah, naudzubillah, nggak usah dijelaskan, nanti antum jadi, yang mana ustaz, naudzubillah mindari, sama, artinya di situ pakaian yang nggak selayaknya pakaian, nah. Otomatis antum kira-kira mata itu akan meleng ke dia atau antum melihat bahwasanya ya Allah ya Rabb, seandainya aku melihat kepada dia, aku takut engkau akan mencabut nikmat ini dariku. Nikmat hafalan, nikmat menuntut ilmu, nikmat rasa malu. Ya, akhirnya kalau antum itu di sini ngelihat langsung nyeken dari atas bawah, naudzubillah min dzalik. Iya kan? Sebutannya nyeken, Mas. Barcode itu loh, Mas. Barcode itu dari atas ke bawah, Mas. Ya, naudzubillah min dzalik. Nasallahu alaihi wasallam. Nah, kalau setiap mata itu menyekennya seperti itu bisa dipastikan. Nasallahu alaihi wasallam. Takut itu, Mas. Itu bisa jadi apa saja yang kita pernah hafal, apa saja yang pernah kita lakukan dari kebaikan-kebaikan menghafal itu akan hilang percuma dan tidak menjadi barokah. Nah, harus ada rasa bahwasanya Ustaz, kok saya susah banget ngafal. Ya. Maka kita katakan, Mas, jangan sering menyeken. Menyeken aurat wanita yang bukan mahramnya. Nyeken wanita ajnabiyah. Nyeken pemandangan-pemandangan yang tidak seharusnya antum lihat. Ya. Jadi kalau antum sudah lihat blegernya secara jauh itu aja, naudzubillah. Antum berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar tidak melihat dia. Ya, agar tidak melihat dia. Kenapa? Takut kalau Allah Azza wa Jalla itu mengadab antum dengan cara apa? Mencabut semua nikmat-nikmat yang Allah berikan karena antum menjaga syariatnya. Saat itu pula dicabut oleh Allah Azza Jalla. Bisa jadi yang dicabut sehatnya antum. Ini mata ini enggak tahu, Mas. Gimana kita itu syukurnya mata, Mas? Antum akan bisa mensyukuri mata ketika apa? Mata itu sehat sihit. Ya, tidak ada yang kurang. Tapi begitu antum itu melihat sesuatu yang jelek, saiki burem yo ngopo yo. Pokoke nyekeno. Ya, alhamdulillah. Apalagi di gotong royong, Mas ya. Ya, hati-hati Mas, jangan terlalu banyak nyeken. Ya, tundukkan pandangan dan banyak wa'ad bi sayyatal hasanatan huha. Ikuti yang jelek itu dengan kebaikan. Dengan cara apa? Istighfar. Ya. Itu bukan habis itu nyeken istighfar, nyeken istighfar. Nah, ya. Nah. Nah, ini adalah menunjukkan bahwasanya iman kita itu kurang. Nah, adzan dulu baru kita lanjutkan. Ya Allah, biar tidak terlambat. Nanti habis adzan nanti tambah 1 jam enggak apa-apa salah. Ya. Siapa namanya? Adzan. Oke. Amin. Nah, coklat. Nah, kita lanjutkan di sini. Lau anna ahadan, kalau seorang asyara bi usbu'ihi au syafatihi au bi'ainihi au bi'ra'sihi li amrin muharramin, فالناس الذين حوله لا يعلمون عنه، لكن الله تعالى يراه، لكن الله تعالى يراه، فليحذر هذا من يؤمن به. Walau annana nu'minu bima taqtadhihi asma'ullahi wa sifatuhu la wujidatil istiqamatu kamilatan fina. Wallahu musta'an. Nah, jadi lau anna ahadan, kalau ada seorang asara bi usbu'ihi. Lihat-lihat. Kayak teluk kayak. Gitu ya, ngacung nih mas. Cung. Nah, bi usbu'ihi. Dengan jarinya. Au syafatihi. Ya. Jadi, orang menunjuk jarinya. Syafatihi, bibirnya. Ya. Au syafatihi, bibirnya. Au bi'ainihi, atau matanya. Ya, ngelihat. Ngelirik dia. Au bi'ra'sihi, atau dengan ya, ra's. Ngasih isyarat saja dengan kepala. Li amrin muharramin, kepada suatu perkara yang diharamkan. فَالنَّاسُ الَّذِينَ حَوْلَهُ, dengan orang-orang yang ada di sekitarnya, لَا يَعْلَمُونَ عَنْهُ, tidak mengetahui tentang hal tersebut. لَكِنِّ اللَّهُ, namun Allah Azza wa Jalla ta'ala yarahu, Allah Ta'ala melihatnya. Allah Ta'ala melihatnya. فَلْيَحْدَرْ, maka فَلْيَحْدَرْ, waspadalah. فَلْيَحْدَرْ, berhati-hatilah, waspadalah. Hada, terhadap ini, man yu'minu bihi, orang yang dia beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Walau annana nu'minu bima taqtadhihi, seandainya kita beriman dengan apa yang menjadi konsekuensi. Taqtadhihi asma'ullahi wa sifatuhu, asma', nama-nama Allah Azza wa Jalla dan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Ya. La wujidatil istiqamatu kamilatan, maka tentunya akan didapatkan istiqamah yang sempurna, Mas. Ya. Yang sempurna. La wujidatil istiqamatu kamilatan fina, pada diri kita. Istiqamah itu berat, Mas. Paling gampang ketika ngasih nama anak istiqamah. Oh, aku istiqomah yo. Kasih nama, gampang. Nah, atau mengatakan, mas, bu istiqomah mas, ngaji ini, ampun kesetan. Nah, itu kan sesuatu, mas. Nah, Allahu Akbar. Maka fallahul musta'an. Maka Allah Azza wa Jalla itu adalah zat yang semuanya itu bergantung kepadanya. Kita tidak mengatakan musta'an itu tempat minta pertolongan. Musta'an itu artinya di situ adalah Allah Azza wa Jalla itu adalah zat, satu-satunya zat yang mampu untuk memberikan pertolongan. Allahul musta'an, bukan tempat pertolongan. Karena Allah Azza wa Jalla bukan tempat. Nah. Wallahul musta'an. Kemudian qaluhu fala yang funa, fala yang funa anhu ma wasafa bihi nafsahu wa la yuharrifuna al kalima an mawadhi'ihi. Ini perkataan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Fala yanfuna anhu ma wasafa bihi nafsahu wa la yuharrifuna al kalima an mawadhi'ihi. Di sini adalah fala yanfuna, maka tidak menafikan nafa yanf. Fala yanfuna anhu, ya, mereka tidak menafikan anhu darinya ma wasaba fihi nafsahu, apa-apa yang Allah telah menyifati zatnya, bihi nafsahu kepada dirinya, wala yuharrifuna, dan jangan pernah menyelewengkan al-kalima, perkataan, an-mawadi'ihi, dari tempat yang seharusnya. An-mawadi'ihi, dari tempat yang seharusnya. Nah, sekarang penjelasan di sini. Asyarhu. Nah. Ini qaluhu la yanfauna anhu ma wasafa bihi nafsahu, ai la yanfi, ai la yanfi ahlu sunnati wal jamaati anillahi, la yanfi ahlu sunnati wal jamaati anillahi ma wasafa bihi nafsahu liannahum muttabi'una linnas nafyan wa itsbatan, nafyan wa itsbatan. فكل ما وصف الله به نفسه يثبتونه. Jadi فكل ما وصف الله به نفسه يثبتونه على حقيقته, على حقيقته. فلا ينفون او فلا ينفون, dua-duanya boleh. Ya. فلا ينفون. Ya. Tapi yang nafa yanfu. Tapi kalau untuk jamak yanfau lebih asad. Jadi tadi fala yanfauna, fala yanfauna anillahi ma wasafa bihi nafsahu sawaun kana min as-sifati dhatiyati aw al-fi'liyati aw al-khabariyati. Nah, maka di sini jelaskan la yanfauna, ya, maka tidak boleh mereka itu meniadakan, menafikan, meniadakan anhu dari Allah azza jalla ma wasaba fi nafsahu, apa yang telah Allah sifatkan untuk dirinya. Sama halnya sekarang, Mas. Ini untuk takribuddin. Antum punya sifat. Ya. Sifat apa, Mas? Dewa. Bukan sifat raketok itu, Mas. Ya, kayak gini terus. Ya. Biar apa yang ini enggak kelihatan. Ijolan sama kacamatanya, Pak. Alhamdulillah. Nah, besok pakai ribbon, Mas. Jadi antum mau gini-gini enggak ada masalah, Mas. Tapi nanti yang membedain pas gini. Jazakallah khairan. Semoga Allah nambahkan semangat. Semangat, Mas. Ya, mau naga terbang, Mas? Siap kita. Nah. Jadi di sini fala yanfauna anhu ma wasafa bi nafsahu, maka tidak boleh mereka itu meniadakan apa yang telah Allah sifatkan untuk dirinya. Allah mensifatkan untuk dirinya sesuatu, maka tidak boleh itu ditiadakan. Misalnya Allah azza wajalla mensifatkan, Allah azza wajalla itu melihat, mendengar, enggak boleh orang mengatakan Allah tidak mendengar, Allah tidak melihat. Kalau Allah melihat, maha mendengar, maka itu sama dengan makhluknya. Maka antum sudah mengatakan tasbih di situ. Maka enggak boleh seperti itu. Ya, makanya orang-orang dari Asy'ariyah, orang-orang Asy'ariyah yang notabene sekarang itu dipeluk. Ya, saking eratnya itu namanya dipeluk, Mas. Saking eratnya orang itu dipeluk. Itu oleh saudara-saudara kita dari Nahdiyin, dan semoga Allah azza wajalla memberikan hidayah kepada mereka. Mereka enggak sadar kalau di situ ada sesuatu yang masih banyak kekurangannya, tapi dianggapnya itu adalah jalan satu-satunya. Kalau enggak akidah Asy'ariyah, itu bukan ahlu sunnah jamaah. Nah ini sesuatu yang keyakinan yang di situ, ya bukan harga mati di situ mas. Ya siapa bilang itu harga mati? Kalau harga mati, gimana mau hidupinnya? Udah harga mati, kesek mas. Adanya di kuburan itu, harga mati. Ya, maka ketika orang menyebutkan yang seperti itu, seharusnya mereka sadar, ya bahwasannya ada hal-hal yang banyak di situ. Para ulama menyebutkan tentang adanya ta'wil dan tahrif yang ada pada akidah Asy'ariyah di situ. Nah, ada ulama yang menyebutkan Asy'ariyah ini tidak termasuk ahlu sunnah jamaah. Ya, tapi ada juga yang mengatakan masih dekat dengan ahlu sunnah jamaah. Tapi di situ inhirafnya mereka itu berlevel-level mas, gak semuanya dengan level yang sama. Maka kalau kita mendapati saudara-saudara kita seperti ini, bukan kita benci, tapi justru kita doakan semoga Allah Azza Wajalla memberikan mereka hidayah, dan mereka bisa mendapatkan hidayah. Nah, jadi ai la yanfi ahlu sunnati wal jamaati anillahi ma wasabih nasahu. Ahlu sunnah wal jamaah itu tidak meniadakan apa yang ada pada Allah yang Allah sifatkan untuk dirinya. Yang Allah sifatkan untuk dirinya. Li'annahum muttabi'una lin-nasi nafyan wa itsbatan. Karena mereka itu hanya mengikuti nas ketika mereka itu dalam hal kondisi nafyan, meniadakan atau itsbatan atau menetapkan, mereka hanya mengikuti nas. Kalau ada nasnya kita tetapkan, kalau tidak ada nasnya kita tidak tetapkan. Kalau ada nasnya kita nafikan, kalau tidak ada nasnya kita tidak nafikan. Paham maksudnya di sini mas? Itu ahlus sunnah jamaah. Berbicara dengan dalil, bukan berbicara dengan hawa nafsu. Ya, kalau orang berbicara dengan hawa nafsu tentunya itu akan berbeda. Nah, فَكُلُّ مَا وَصَفَ اللَّهُ بِنَفْسَهُ نعم. Jadi faqulu ma wasafallahu bi nafsahu yusbitunahu ala haqiqati. Apa saja, setiap apa saja yang Allah sifatkan untuk dirinya, ahlu sunnah wal jamaah itu adalah menetapkannya berdasarkan hakikatnya. Berdasarkan hakikatnya. Fala yanfauna anillahi ma wasabahu nafsahu. Maka ahlu sunnah wal jamaah itu tidak meniadakan dari Allah Azza wa Jalla apa yang Allah sifatkan untuk dirinya. Seperti itu mas. Sama halnya, antum mengatakan apa mas? Ana itu mensifati diri ana, misalnya, ada orang yang punya buta warna mas. Beberapa warna, dia tidak bisa mengidentifikasi. Ya, ada teman ana buta warna pink sama oranye, gak bisa membedakan itu. Jadi kalau sudah pink oranye, semuanya kuning. Nah, kalau sedang ujian, ya karena di beberapa IT itu ada, apalagi yang IU itu, ya untuk user interface, bagian-bagian yang pokoknya situlah, itu ada tes mata. Nah, dia salah satunya caranya mengatakan, ana kalau sebelum tes mata itu malamnya sudah ngelihat warna itu terus menerus diulang lagi. Kabar apa? Ini otot lensa ini bisa terlatih untuk membedakan. Baru besok itu ujian dia bisa jawab. Tapi kalau nggak dilatih seperti itu blank, nggak bisa. Ya, itu dia mensifati dirinya tahu, bahasanya dia tidak tahu tentang warna tertentu. Nah. Kemudian ada orang mengatakan antum sehat-sehat saja kok. Atau ada yang lebih ekstrim lagi. Enggak, antum memang betul-betul buta warna semuanya. Kira-kira dia setuju enggak dengan that seperti itu? Penghukuman seperti itu, penilaian seperti itu? Jelas enggak mau, Mas. Atau misalnya ya. Ya, Mas Furqan itu sing cedak kita, guys. Dari jauh, enggak pakai peci. Ya. dari belakang. Mbak, sini Mbak. Tenang Mas, tenang. Tapi ketika dilihat, loh, kok jenggotan? Allahumma barik. Itu kan dari belakang, menjajing dari apa yang dari luarnya. Padahal itu laki, mosok dipanggil Mbak, jelas nggak mau, ya nggak? Itu manusia loh Mas. Walillahi matsalul a'la. Bagi Allah pemisalan jauh lebih tinggi lagi. Apa mungkin kita mensifati Allah Azza Jalla dengan sesuatu yang Allah tidak pernah menetapkan untuk dirinya? Jelas nggak mungkin. Seperti apa orang menetapkan orang-orang yang dulu kuat masalah politik dan senantiasa kajian-kajiannya itu membahas tentang politik, itu mengatakan Allah Maha Demokrasi, naudzubillah min dzalik, nasallahu alaihi wasallam. Itu ucapan yang paling dahsyat yang pernah anak dengar dari orang-orang yang sering melancongkan dirinya kepada politik. Dia duduk di partai politik dan mengatakan Allah itu Maha Demokrasi, naudzubillah min dzalik. Ya, ana bilang ini lulusan mana? Ya, ngajinya di mana? Bacaannya apa? Dikatakan itu sekjen dari partai sesuatu. Ana bilang partai ya, kesesuatuan. Ya, partai kesesuatuan. Ya, akhirnya di situ menjadikan bumerang. Ana tanya Pak Ustadz, itu mohon dibenarkan kalau ana yang keliru. Apakah ada dalilnya tentang mengatakan Allah Maha Demokrasi? Itu disebutkan ketika Stadium General ya 98, ana di IPB, itu orang itu sedang membawakan makalah bagaimana itu temanya adalah tentang menapaki masyarakat yang apalah sebenarnya, pokoknya ujung-ujungnya di situ membahas tentang Allah Azza Wajalla itu Maha Demokrasi. Ana nulis secara kertas dan ana sodorkan ke moderatornya. Kemudian alhamdulillah saat itu juga beliau minta maaf. Ya, ya, semoga Allah memberikan hidayah kepada beliau. Ana juga sudah enggak kenal siapa beliau. Tapi paling enggak ana kenal itu sebagai pembicara saat itu, termasuk sekjen partai kesesuatuan. Dan itu subhanallah menyedihkan, mengatakan tentang Allah Maha Demokrasi, memberikan nama-nama yang tidak sepatutnya. Nah, ini sawang kana min sifat dzatiyah au fi'liyah au khabariyah. Baik itu adalah sifat, sifat dari dzatiyah, sifat yang melekat pada dirinya, au fi'liyah atau sifat dari perbuatan Allah Azza Jalla, au khabariyah atau yang di situ artinya adalah hanya bentuk pengabaran bahwa Allah Azza Jalla mempunyai ini dan itu, tapi pengabaran saja. Nah, as-sifatu dhatiyah kal hayati wal qudrati wal ilm wa ma asbaha dhalika. Ini contoh sifat dhatiyah itu apa? Sifat yang melekat kepada Allah Azza Jalla, contohnya apa? Al-hayat, Allah Maha Hidup. Wal qudrah, Allah itu punya kekuasaan. Wal ilm, Allah Azza Jalla itu mempunyai pengetahuan. Wa ma asbaha dhalika, dan apa yang semisal dengan demikian. Wa tanqasimu ila, dan terbagi sifat dhatiyah itu menjadi dhatiyatun ma'nawiyatun wa dhatiyatun khabariyatun. Nah, jadi di situ ya, wa tanqasimu ila dhatiyat, atau di sini kalau ada ilanya bisa kita teruskan. Ya. Wa ma asbaha dhalika wa tanqasimu ila dhatiyatin ma'nawiyatin wa dhatiyatin khabariyatin. Nah. Jadi sifat dhatiyah, sifat yang melekat pada diri Allah Azza Jalla. Contohnya apa? Allah Maha Hidup. Allah itu Maha menguasai, memiliki kekuasaan. Al-ilm, Allah mempunyai pengetahuan. Dan apa yang dengan yang demikian? Wa tanqasimu ila, dan ini terbagi menjadi dhatiyatin ma'nawiyatin, ya, zat yang maknawi, kemudian zatiyatin khabariyatin, zatiyah yang situ sifatnya khabariyah, hanya sebagai khabar saja, pengabaran. Wahyallati musammaha ab'adun lana wa ajza'un, maka kita menamakan, dinamakan kepada kita itu di situ apa? Ab'adun. Ab'ad itu jamak dari ba'dun. Ba'dun itu sebagian. Jadi kalau ab'adun itu adalah sebagian, sebagian, sebagian, sebagian. Atau ajza'un, jamak dari juz'un. Ya, juz berapa, Mas? Ya, itu juz. Apa maksudnya? Ada 30 juz dalam Al-Quran. Juz. Makanya kalau orang menyebutkan juz menjadi juz, itu beda lagi, Mas. Ya, maknanya sudah jauh. 6. Nah, di sini yadi. Seperti apa? Tangan. Wal wajhi, wajah. Wal ain, mata. Fahadihi yusammihal ulama'u dhatiyatan khabariyatan. Apa, Mas? Dhatiyatan khabariyatan. Ya. Ini satu. Dua. Ain, tiga. Ini apa? Ini, Mas. Dhatiyatun khabariyatun, sifat yang melekat kepada Allah Azza Jal, yang di situ hanya pengabaran saja. Kenapa? Kita enggak tahu bagaimananya dan kita enggak tahu tentang yang lainnya, Mas. Itu hanya apa, Mas? Dhatiyatun, Mas. Ya. Nah. Dan di situ dhatiyatun. Ya, kenapa di situ dzatiyatun? Ya. Li'annaha la tanfasilu. Li'annaha apa, Mas? La tanfasilu. Itu tidak ada pemisahnya di situ. Artinya apa? Melekat kepada Allah Azza wa Jalla, tidak dipisahkan dari zatnya Allah Azza wa Jalla. Ya. Walam yazalillahu wala yazalu muttasifan biha. Allah akan senantiasa dan terus menerus akan disifati dengan yang demikian. Khobariyatun, kenapa khobariyatun? Kalau tadi dhatiyatun, ya, sebagai dhatiyatun itu karena tidak ada, tidak akan dipisahkan. Sifat itu melekat kepada Allah Azza wa Jalla, ya, melekat kepada Allah Azza wa Jalla terus menerus, itu menjadi milik dari Allah Azza wa Jalla. Khabariyatun, kenapa khabariyatun? Li'annaha mutalaqqatun bil khairi, bil khabari'na. Nah, mutalaqqatun bil khabari. Li'annaha mutalaqqatun bil khabari. Karena dia itu berkaitan dengan khabar, dengan informasi. Ya. Artinya apa? Hanya bisa diketahui lewat khobar saja. Hanya bisa diketahui lewat khobar saja. Maka disebutkan khobariyah. Kenapa dhatiyah? Karena hanya melekat kepada Allah Azza Jal dan terus menerus menjadi milik Allah Azza Jal selama-lamanya. Itu dhatiyatun. Kenapa khobariyatun? Karena kita mengetahuinya hanya lewat informasi itu saja. Lewat ya wahyu. Dari Al-Quran dan Sunnah. Itu makanya disebutkan khobariyah. Ya, diketahui lewat khobar. Nah. Kemudian. Nah. Ini adalah tentang. Nah. Sekarang. Ini. Tadi. Berkaitan dengan ada khabariyah, ada dhatiyah. Ya. Nah, sekarang ketika kita mengetahui yang demikian, ya, fal aqlu, ya, Fal'aqlu la yadullu ala dhalika. Fal'aqlu la yadullu ala dhalika. Akal itu tidak mampu untuk menunjukkan yang demikian. Laula anna Allah akhbarana anna lahu yadan. Seandainya Allah Azza wa Jalla tidak mengabarkan kepada kami, kepada kita, bahwasanya Allah Azza wa Jalla mempunyai tangan, ma'alim nabi dhalika, maka kita tidak akan pernah tahu kalau Allah Azza wa Jalla itu mempunyai tangan. Maka orang yang menafikan Allah itu tidak mempunyai tangan, ya, artinya apa? Mereka menafikan Allah punya tangan, meniadakan bahwasanya Allah punya tangan. Jadi mereka mengatakan Allah tidak punya tangan. Itu karena apa, Mas? Mereka tidak pernah membaca nas dari Al-Quran dan Sunnah. Mereka hanya membawa pada pengertian umum bahwasanya makhluk dan khalik tidak boleh sama. Seperti orang-orang filsafat. Ya. Nah, salah-salah maafin. Maaf. Lakinnahu akhbarana bidzalika. Namun Allah Azza wa Jalla itu mengabarkan demikian. Bi khilafil ilmi was-sam'i wal-basar. Namun berbeda dengan al-ilm, ilmu pendengaran dan penglihatan. Ya. Sedangkan di sini tentang ilmu, ya, bi khilafil ilmi was-sam'i wal-basari. Ini berbeda dengan ilmu pendengaran dan penglihatan. Fa inna hadza nudrikuhu bi'uqulina. Kalau ini nudrikuhu, kita itu mengetahui dengan akalnya kita, ma'ad dalalatis sam'i. Ya, bersama dengan dalil-dalil yang dari Al-Qur'an dan Sunnah. Lihadza naqulu fi mithli hadhi sifatil yadi wal wajhi wa ma asbahaha. Lalu kita katakan seperti, ya, dari sifat-sifat ini, yaitu apa? Lihat tangan. Tangan Allah Azza wa Jal. Wal-waj. Wajah. Wajah Allah Azza wa Jal. Wa ma'ashbaha. Dan apa yang semisalnya? Innaha dhatiyatun. Ini adalah sifat apa, Mas? Sifat dhatiyatun. Sifat yang melekat kepada Allah Azza wa Jal. Khobariyatun. Yang hanya bisa diketahui lewat khobar. Lewat khobar. Nah, karena apa? Tidak akan dijangkau dengan akal. Wala naqulu, dan kita tidak mengatakan, ya, kita tidak mengatakan apa? Ajza'un wa ab'adun. Kita tidak mengatakan ajza'un wa ab'adun. Bal natahasha hadzal lafdha. Ya. Namun kita itu justru di sini natahasha hadzal lafdha, lakin musammaha lana ajza'un wa ab'adun. Namun di sini kita itu takut dengan lafaz ini. Namun di sini musammaha, ini dinamakan kepada kita, yang menamakan Allah Azza wa Jalla di sini. Ajza'un wa ab'adun, bagian-bagian dan potongan-potongan dan bagian-bagian. Li'anna al-juz'a wal ba'dha ma jaza infisaluhu. Majaza, ya, karena di sini li'anal juz'a, afan, ya, li'anal juz'a, karena juz, li'anal juz'a wal ba'dha majaza infisaluhu, karena juz, potongan dan wal ba'd, bagian, itu adalah apa yang boleh untuk adanya pemisah, anil kulli, pemisah dari setiap masing-masing, seluruhnya. فالرب عز وجل لا يتصور أن شيئا من هذه الصفات التي وصف بها نفسه. Dan Rabb, ya, Rabb di sini, ya, Rabb di sini artinya sifat Rabb di sini Allah عز وجل, ya, ini لا يتصور, itu tidak bisa digambarkan. Anna syai'an min hadhi sifati, bahwa ada sesuatu dari sifat-sifat ini, allati wasafa bihi nafsahu, yang Allah telah sifatkan untuk dirinya, itu kaliyat, kaliyadi, seperti tangan. Antazula abadan, akan sirna selama-lamanya. li'annahu mausufun bihadha biha azalan. Karena ini ada disifati. Tangan itu disifati bagi Allah Azza wa Jalla, mausufun biha dengan tangan itu azalan wa abadan. Terus menerus, Mas, abadi. Terus menerus abadi, Mas. Ya. Abadi. Walihada la naqulu innaha ab'adun wa ajza'un. Maka tidak kita katakan di sini adalah tangan ini adalah potongan atau bagian. Nah, insyaallah kita naktafi bihadil qudrah, kita nanti insyaallah habis salat lanjutkan setengah jam. Barakallahu fikum. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.